بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pembahasan dari kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pada bagian pertama, beliau menjelaskan tentang empat permasalahan yang wajib dipelajari, didalami, difahami oleh seluruh kaum muslimin, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat atau menasihati dengan kebenaran, yakni berdakwah, dan saling berwasiat atau menasihati dengan kesabaran. Tentang surat ini, sampai-sampai, yakni pentingnya surat ini, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, "Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya selain surat ini saja, maka sudah cukup sebagai hujjah. Yani seandainya Rasulullah diutus, kemudian diwahyukan kepada beliau satu surat ini saja, maka satu surat ini sudah cukup sebagai hujjah atas makhluk untuk membebaskan diri mereka dari kerugian dengan cara memiliki empat sifat yang Allah terangkan dalam surat ini. Bukan cukup dalam membahas seluruh masalah agama, bukan. Tapi cukup untuk memberi semangat, mendorong manusia agar memahami dan mempelajari agama mereka. Kecuali orang-orang yang beriman, mereka akan bertanya, beriman kepada siapa? Bagaimana cara berimannya? Tentunya dengan mempelajari agama secara detail. Wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Bagaimana yang dikatakan dengan amal soleh? Tentunya dengan belajar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian setelah itu mereka harus menasihati dengan kebenaran yang berdakwah. Tentunya dengan ilmu juga. Dan saling menasihati dengan kesabaran, bersabar ketika berilmu, mempelajari ilmu, beramal dan berdakwah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Fabada'a bil ilmi. Imam Al-Bukhari setelah membawakan ayat ini, beliau mengatakan fabada'a bil ilmi. Maka dalam ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Dari kalimatnya mana? Fa'lam. Maka ketahuilah, maka berilmulah. Sebelum apa? Sebelum ucapan wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun bagi dosamu. Ini ucapan. Qablal qawli wal amali. Ini ucapan penulis. Kalau ucapan Al-Imam Al-Bukhari sampai pada perkataan fabada'a bil ilmi. Maka Allah dalam ayat ini memulai dengan ilmu. Ada pengucapan qablal qawli wal amali, itu ucapannya penulis. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Sebagai penjelasan, pelengkap. Dan masalah ilmu didahulukan sebelum ucapan dan amalan, itu jelas secara dalil. Dalam masalah syariat, dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, kita harus mendahulukan ilmu. Artinya kita tidak bisa berkata, berucap, beramal, beribadah tanpa ilmu. Ilmu terlebih dahulu belajar, baru bisa berkata dan beribadah atau beramal. Buktinya dalam ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Setelah Allah memerintahkan nabinya agar mengilmui, mengetahui tentang la ilaha illallah, baru Allah perintahkan wastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampun bagi dosamu. Ini apa ucapan? Begitu. Ucapan istighfar astaghfirullah setelah berilmu. Seorang tidak bisa dia memahami kalau dirinya salah, terjatuh dalam dosa, kecuali kalau dia memahami ilmunya. Faham ini yang benar, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Setelah dia berilmu, baru dia istighfar. Baik istighfarnya karena terjatuh dalam dosa, faham ini dosa. Sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Mesti terjatuh dalam dosa, sengaja maupun tidak. Maka istighfar. Setelah faham ini dosa, dia melakukannya, baru dia beristighfar. Astagfirullah. Atau istighfarnya karena merasa kurang amalnya, merasa tidak seimbang jauh antara amal dia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Mungkin secara amalan dia tidak punya dosa, bagus amalannya, tapi karena merasa sedikit, merasa nikmat Allah sangat banyak, merasa dia belum maksimal beribadah, belum maksimal di dalam mensyukuri nikmat Allah, maka dia istighfar. Ini juga dengan ilmu. Demikian pula ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan, itu bisa juga dipraktikkan dalam masalah duniawi, perkara-perkara dunia. Masalah membuat rumah, membuat alat-alat, ataupun yang lainnya, cocok tanam, semuanya tidak bisa dilakukan kecuali setelah mengilmui masalah-masalah tersebut. Kalau tidak mengilmui, tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Kalau memasakkan diri, akan gagal. Kita lanjutkan. Qala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, annahu, bahwasanya yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhil masaili wal amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, seluruh muslimin, wajib apa? Wajib mempelajari tiga permasalahan ini dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan yang telah memberi rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tidak ditinggalkan, tidak diperintah, tidak dilarang. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, oleh karena itu siapa saja yang mentaati rasul tersebut, pasti dia akan masuk surga. Waman asahu dakhalan nar, dan sebaliknya siapa saja yang memaksiati atau durhaka atau membangkang perintah rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Namun Fir'aun memaksiati, mendurhakai rasul tersebut, maka kami siksa dia, yakni Fir'aun, dengan siksaan yang keras. Surat Al-Muzzammil ayat 15-16. Ini yang pertama. Atsaniyah, yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridha, tidak rela kalau Allah disekutukan dengan seseorang, dengan sesuatu dari makhluknya. dalam masalah peribadatan kepadanya. Baik sesuatu yang dijadikan sekutu tadi berupa malaikat yang didekatkan kepada Allah maupun nabi yang diutus. Allah tidak ridha kalau disekutukan. Baik dengan malaikat yang terdekat maupun nabi yang diutus dalam beribadah kepadanya. Intinya Allah tidak ridha, tidak rela dengan kesyirikan, perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik yang tidak diridhai oleh Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu semuanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa atau menyeru kepada seorang pun di samping berdoa atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jin ayat 18. Ini yang kedua. Ini yang terakhir, yang ketiga. Al-Thalithah, anna man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana akhraba qaribin. Yang ketiga, bahwasannya siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bagi dia untuk wala, loyal, setia, atau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah karib kerabat yang paling dekat, ayah, ibu, atau anak. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadilah ayat ke-22. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam keadaan mereka mencintai, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya atau anak-anaknya atau saudara-saudaranya atau karib kerabatnya, keluarganya. Merekalah orang-orang yang telah Allah tuliskan, yang telah Allah mantapkan keimanan di dalam hati-hati mereka, dan telah Allah tolong mereka dengan, Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka lah hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Ini tiga permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah tentang tauhid rububiyah dan pentingnya mentaati Rasul. Pentingnya mentaati Rasul atau diutusnya Rasul dan mentaatinya. Ini permasalahan yang pertama tentang tauhid ubudiyah dan permasalahan pentingnya pengutusan Rasul, diutusnya Rasul dan mentaati Rasul tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentang tauhid uluhiyah dan diharamkannya atau dilarangnya kesyirikan dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Kita harus menyerahkan ibadah untuk Allah semata, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Permasalahan yang ketiga tentang al-wala wal-bara, yakni siapa saja yang sudah mentaati Rasul, taat kepada perintah Rasul. Rasul memerintahkan, dia kerjakan. Rasul melarang, dia tinggalkan. Kemudian dia mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ada kewajiban yang ketiga. Dua hal ini belum cukup, harus ditambah kewajiban yang ketiga, yaitu al-wala wal-bara. Tidak boleh loyal, setia, wala atau cinta kepada musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir dan musyrikin. Ini sebagai bentuk atau pembuktian tauhid seseorang. Kalau dia benar-benar taat pada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka pasti dia akan buktikan diantaranya menerapkan prinsip al-wala wal-bara, mencintai kaum mukminin, kaum muslimin, dan benci, berlepas diri kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Demikian pula kepada para ahli bid'ah. Itu inti tiga permasalahan yang ada pada kitab ini atau bagian yang kedua dari risalah ini. Jadi bagian atau tema yang kedua. Kita akan sebutkan syarahnya sampai menjelang isya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa dalilu dhalik, dalilnya, a'ni maksudnya, annallaha khalaqana sam'iyun wa aqliyun. Dalil bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita bisa berupa sam'i dan aqli. Sam'i artinya wahyu, aqli secara akal, logika. Adapun secara sam'i maka banyak. Di antaranya firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat kedua, "Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian min tinin, dari tanah liat. Kemudian Allah menentukan ajalnya. Wa ajalum musamma indahu, dan di sana ada lagi ajal yang telah ditentukan, yakni untuk berbangkit. Indahu yang ada di sisi Allah. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian ragu tentang hari berbangkit tersebut. Dan juga firman Allah yang lainnya, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian dan telah membentuk kalian. Al-A'raf ayat ke-11. Dan juga firman-Nya, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun." Wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Khalaqal insana min salsalin kal fakhkhar. Allahu khaliqu kulli syai'. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil-dalil tentang bahwasanya kita yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Juga ayat yang sudah kita hafalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menunjukkan Allah yang menciptakan jin dan manusia. Adapun dalil secara akli, akal, yang menunjukkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, maka telah ada isyarat di dalam firman Allah surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Yani ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, atau apakah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Karena sesungguhnya seseorang tidak bisa menciptakan dirinya. Ini syarat, ayat ini mengisyaratkan atau mengajak kita untuk menggunakan pikiran kita, akal kita. Ataukah atau apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Yani ada dengan sendirinya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tentu jawabannya tidak mungkin. Seseorang tidak bisa menciptakan dirinya. Mengapa? Dikarenakan sebelum dia ada, sebelum keberadaan dia, maka dia itu tidak ada. Yani sebelumnya dia kan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada maka bukan sesuatu, tidak dianggap benda. Sebelumnya dia nggak ada, nggak mungkin dia menciptakan. Yang tadinya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada atau yang tidak dikatakan sesuatu tidak bisa membuat sesuatu. Dan juga dia tidak diciptakan oleh ayahnya, ibunya ataupun makhluk yang lainnya. Dan juga dia tidak datang dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Dikarenakan segala sesuatu yang terjadi atau yang berwujud pasti ada yang mengadakannya, membuatnya. Dan dikarenakan keberadaan makhluk yang kita lihat ini yang begitu teratur, tersusun, indah, bersatu, tidak saling bertabrakan, itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Sebagaimana kita pahami, kalau ada benda yang begitu bagus, misalkan pesawat, dia bisa terbang, bisa berjalan, bisa ke atas, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menyusunnya, yang merakitnya, membuatnya. Dikarenakan sesuatu yang ada dengan sendirinya, kebetulan ada, maka dia tidak akan teratur. Asal-asalan. Begitu. Kenapa? Kebetulan dia kumpul, misalkan tanah atau benda-benda kumpul karena ada angin, maka tidak akan teratur. Akan berantakan. Tetapi dunia yang begitu teratur ini, pasti ada yang mengadakan. Ini secara akal begitu. Nah, kemudian tentang dalil yang menunjukkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita sangat banyak dari Al-Quran, As-Sunnah maupun akal. Ada pada Al-Qur'an di antaranya innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ialah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki al-quwwah, kekuatan. Al-Matin lagi Maha kokoh. Allah itu Maha kuat, Maha kokoh. Adz-Dzariyat 58. Dan juga firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh? Qulillah." Katakanlah, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit-langit dan bumi? Katakanlah Allah. Surat Saba ayat 24. Adapun dari As-Sunnah, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang janin. Allah menciptakan makhluk dalam 3 periode, fase. 40 hari dalam keadaan apa? Nutfah, air mani. 40 hari berikutnya alaqah. Apa alaqah? Darah. 40 hari berikutnya mudghah, segumpal sekerat daging. Berapa hari? 120 hari atau 4 bulan. Kemudian setelah itu diutus malaikat, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi masalah janin. Lalu diperintahkan malaikat tersebut agar menulis 4 perkara. Yang ditulis rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagianya. Ditulis setelah 4 bulan, ditiup ruh padanya, kemudian ditulis rizkinya sekian, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Kenapa? Sudah ditulis. Cuma masalahnya kita tidak tahu berapa rezeki kita. Sehingga kita diperintahkan untuk mencari dengan cara yang halal tentu. Dengan keyakinan bahwasannya rezeki kita sudah Allah takdirkan, sudah Allah tentukan, tidak akan berubah. Walaupun kita berusaha mati-matian, kalau bukan rezeki kita, tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu, jangan kita memaksakan diri mencari rezeki dengan cara yang haram. Tidak boleh. Kenapa? Sudah ditentukan. Jangan cari dengan cara yang haram. Carilah dengan cara yang halal. Kita tidak akan meninggal dunia kecuali sudah disempurnakan rizkinya. Baru setelah itu meninggal dunia. Kalau kita merasa kok rizkinya lambat, jangan mencari dengan cara yang haram. Carilah dengan cara yang halal. Bersabar, berusaha, dan berdoa. Ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagianya. Nah, ini dari As-Sunnah. Adapun secara akli, secara akal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita, jadi dalil secara akal yang menunjukkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka penjelasannya adalah kita tidak akan bisa hidup kecuali dengan adanya makanan dan minuman. Makanan dan minuman telah Allah ciptakan. Ini dalil secara akal. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita tidak bisa hidup kecuali dengan adanya makanan sebagai sebab berlangsungnya kehidupan kita? Adanya makanan dan minuman. Sementara makanan dan minuman adalah sesuatu yang telah Allah ciptakan. Berarti Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita melalui adanya makanan dan minuman. Kita menanam padi, kita mengambil air dari sumur. Padi, air, Allah yang menciptakan, Allah yang menumbuhkan. Berarti ini menunjukkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bukan artinya langsung diberikan rezeki dari langit, tidak. Ya memang ada, tapi itu orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Seperti siapa? Maryam. Beribadah di tempatnya, di mihrabnya. Datang rezeki berupa buah-buahan. Allah beri langsung. Bahkan buah-buahannya itu bukan pada musimnya begitu. Ini kekuasaan Allah. Adapun kita orang biasa ya harus dengan usaha begitu untuk mendapatkan rezeki. Yang kita yakini usaha apapun tentunya yang halal dalam mencari rezeki itu dengan takdir Allah. Semuanya Allah telah menciptakan sesuatu yang kita butuhkan dari makanan minuman, berarti itu menunjukkan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, kemudian walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan, dan Allah tidak membiarkan kita terlantar dibiarkan begitu saja, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ini menunjukkan kasih sayang Allah, rahmatnya kepada makhluknya. Allah ciptakan makhluknya, Allah beri rizki sebagai apa? Penopang kehidupan dia. Tanpa rizki tidak bisa hidup kan? Sebagai sebab dia hidup adanya rizki. Kemudian ada yang lebih penting lagi. Apa? Allah utus rasul kepada mereka. Agar apa? Agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Bisa menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat dengan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat dengan mentaati rasul yang telah Allah utus kepada mereka. Rasul ini tujuannya membimbing manusia agar bisa beribadah kepada Allah. Yang mentaati rasul dijamin dengan surga. Adapun yang durhaka kepada rasul diancam dengan neraka. Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita terangkan masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.